kita baca kembali hadis ini untuk menyegarkan kembali apa yang kita sudah pelajari. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrihi fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد ala maq'adatihi akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar kedua telapak tangannya dengan kedua bahunya, dan apabila ruku beliau meluruskan punggungnya. Apabila ruku beliau menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Kemudian apabila beliau mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga masing-masing tulang kembali ke tempatnya. Dan apabila beliau sujud, kedua tangannya diletakkan tidak terbuka dan tidak mengapit. Ini terjemahan keliru, ya. Saya ulangi, apabila beliau sujud, dapat itu? Apabila beliau sujud, dapat? Apabila beliau sujud, koma, kedua tangannya diletakkan tidak terbuka. Ini salah, ini terjemahannya keliru. Apabila beliau sujud, kedua tangannya diletakkan tidak terbentang di atas tanah. Itu yang benar. Tidak terbentang di atas tanah. Apabila beliau sujud, kedua tangannya diletakkan tidak terbentang di atas tanah. Dan tidak mengapitnya. Dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari dua kakinya ke arah kiblat. Apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila duduk di rakaat terakhir, beliau kedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian beliau duduk di atas tanah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang kita ingin ambil sebagai tambahan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ini menunjukkan sifat duduk ketika tasyahud awal. Hadis ini menunjukkan sifat duduk ketika tasyahud awal, yaitu dengan cara duduk iftirash. Dengan cara duduk iftirash. Yaitu membentangkan kaki kiri dan diduduki, dan menegakkan kaki kanan. Membentangkan kaki kiri dan diduduki dan menegakkan kaki kanan. Sudah? Taib. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua atau tambahan, hadis ini menunjukkan sifat duduk tasyahud akhir. Sifat duduk tasyahud akhir. Itu dengan cara duduk tawarruk, pakai kaf, pakai ka, tawarruk, bukan pakai qaf, tawarruk. Yaitu dengan cara duduk tawarruk. Dan duduk tawarruk adalah membentangkan kaki kiri dan memasukkannya ke bawah kaki kanan. Membentangkan kaki kiri dan memasukkannya ke bawah kaki kanan. Dan menegakkan kaki telapak kaki kanan. Lalu duduk di atas tanah dengan pantatnya. Lalu duduk di atas tanah dengan pantatnya. Itu yang disebut dengan tawarruk. Membentangkan kaki kiri dan memasukkan ke bawah kaki kanan. Dan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas tanah dengan pantatnya. Ini disebut dengan tawarruk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran selanjutnya, duduk tasyahud awal dengan cara iftirash, hikmahnya adalah karena duduknya ringan. Duduk tasyahud awal dengan cara iftirash, hikmahnya adalah karena duduknya ringan. Duduk ringan berarti sebentar. Bacaannya pun berarti tidak panjang. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan pekan yang lalu. Saya ditanya tentang tasyahud awal, sampai mana bacaannya. Nanti saya akan kupas malam ini agak panjang. Yang jelas, duduk tasyahud awal, duduknya dengan cara iftirash, karena ringan, sehingga mudah kembali mengerjakan atau bangun dari duduk tersebut. Bangun dari duduk tersebut. Berbeda dengan duduk tasyahud akhir. Berbeda dengan duduk tasyahud akhir yang cara duduknya adalah tawarruk. Dan tawarruk itu duduk di atas pantatnya untuk lama, ya, untuk lama. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, saya pada pertemuan sebelumnya sudah mengatakan bahwa akan menjelaskan dengan dalil-dalilnya permasalahan yang sering ditanyakan. Mana yang lebih kuat pendapatnya untuk duduk tasyahud? Yang tasyahud tersebut sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa jumhur ulama berpendapat tasyahud akhir duduknya dengan tawarruk. Tasyahud akhir duduknya dengan tawarruk. Ini jumhur. Siapa itu jumhur dalam perkara ini? Yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka duduknya dengan tawarruk, tasyahud akhir. Duduknya dengan tawarruk. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa tasyahud awal dengan iftirash. Tasyahud awal dengan iftirash. Ini tidak ada, hampir tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahwa tasyahud akhir dengan tawarruk, tasyahud awal dengan iftirash. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah sholat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat. Sholat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat 2 pendapat. Mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat sholat yang 2 rakaat duduknya dengan cara tawarruk. Sholat yang 2 rakaat duduknya dengan cara tawarruk. Sedangkan Imam Ahmad duduknya dengan cara iftirash. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, di antara para ulama. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas masalah ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, yang kita bahas adalah sholat yang 2 rakaat. Sholat yang 2 rakaat. Seperti sholat apa? Subuh, kemudian Jumat, kemudian sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat-sholat sunnah lainnya. Ini yang kita bahas. Adapun permasalahan sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat 2 kali tasyahud, maka ini jarang terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pendapatnya tidak begitu kuat. Mereka mengatakan sholat yang 2 kali tasyahud, maka tasyahud awal dengan iftirash. Tasyahud akhir dengan tawarruk. Itu pendapat jumhur. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sekali lagi adalah sholat yang 2 rakaat. Sholat yang 2 rakaat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ingin ambil pendapat Imam Asy-Syafi'i dulu, yang kebanyakan terjadi, bahkan hampir seluruh rakyat Indonesia melakukan ini, yaitu sholat yang 2 rakaat duduknya dengan cara tawarruk pada waktu tasyahudnya. Mereka berdalil dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Itu hadis riwayat Bukhari yang kita baca ini. Di dalam hadis tersebut disebutkan, fa idza jalasa fir raq'atil akhirah. Lihat, jika duduk pada rakaat yang terakhir. Afwan, salah saya. Jika duduk pada rakaat yang terakhir. Lihat hadisnya. Jika duduk pada rakaat yang terakhir. Beliau kedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian beliau duduk di atas tanah. Yaitu tawarruk. Yaitu tawarruk. Ini dalil yang mereka pakai. Ya, ini dalil yang mereka pakai. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, qala Asy-Syafi'i wal ashab, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para sahabat kami dari mazhab Syafi'i berkata, fa hadithu Abi Humaid wa ashabihi sharihun fil farqi bainat tashahhudain. Hadis Abu Humaid yang kita baca ini dan para sahabatnya jelas membedakan antara dua duduk tasyahud. Ya, jelas membedakan antara dua duduk tasyahud. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat pokoknya kalau seandainya tasyahud akhir maka tawarruk. Tasyahud akhir maka tawarruk. Lihat lagi hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil. Perhatikan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Hadis pertama berbunyi yaitu fa idza kana fir raq'atil akhirah. Yang artinya wa idza jalasa. Jalasa fi raq'atil al-akhirah. Artinya jika duduk di rakaat terakhir. Maka duduknya dengan cara tawarruk. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua yang dipakai yaitu hatta idza jalasa idza kanat as-sajdatu allati fiha taslim. Sampai hingga bahasa Arabnya dulu hatta idza kanat as-sajdah allati fiha taslim. Bahasa Indonesianya hingga tatkala, sampai sujud yang di dalamnya salam. Maka beliau duduknya, ini tentunya ada sambungannya. Maka beliau duduknya dengan cara tawarruk, dengan cara tawarruk. Hingga tatkala sampai sujud yang di dalamnya salam. Berarti setelah sujud, duduk tasyahud. Kemudian salam. Maka beliau duduknya dengan cara tawarruk. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Dalil yang ketiga, idza kana fir raq'ataini allati tanqadhi fiha shalah. Idza kanat fir raq'ataini allati tanqadhi fiha shalah. Yang artinya jika pada dua rakaat berakhir sholat. Lihat kata-kata dua rakaat berakhir sholat. Wah Ustaz, bujur Imam Syafi'i ini. Kita rubah berarti. Ya, duduk tasyahud kita berarti kita rubah. Kalau kita tidak baca dalil-dalil yang lain. Adapun Imam Ahmad, mereka berpendapat, perhatikan Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau yang disebut dengan Hanbali. Mereka berdalil yaitu Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Artinya, saya tulis bahasa Indonesianya saja, yaitu di setiap dua rekaat yang beliau mengucapkan tahiyat, maka beliau duduknya dengan cara iftirash. Ini kuat. Di setiap dua rakaat yang beliau mengucapkan tahiyat, duduknya dengan cara iftirash. Dalam riwayat yang lain, dalil yang lain sebutkan, jika duduk pada dua rakaat, jika duduk pada dua rakaat, maka beliau duduknya iftirash. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang dipakai adalah fa idza jalasa ya'ni litasyahud iftarasha rijlahu al-yumna. Jika duduk untuk tasyahud, maka beliau duduknya dengan cara iftirash. Kira-kira mana yang lebih umum? Sebenarnya kalau kita lihat dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, itu dalil bahwa duduk tawarruk di tasyahud akhir sudah betul. Duduk tawarruk di tasyahud akhir. Cuma lihat lafadznya di sini. Jika duduk di rakaat terakhir. Ini rakaat terakhir maksudnya adalah yang sholatnya dua kali tasyahud. Baik itu yang empat rakaat ataupun tiga rakaat. Seperti zuhur, asar, isya, ini seperti maghrib. Nah, ini di jika duduk di rakaat terakhir. Rakaat terakhir yaitu rakaat terakhir dari sholat maghrib atau rakaat terakhir dari sholat zuhur, asar, isya. Itu maksudnya. Hingga tatkala sampai sujud yang di dalamnya salam, maka beliau duduknya dengan tawarruk. Ya, biar tidak lupa saya tulis ini tawarruk. Hingga tatkala sampai sujud yang di dalamnya salam. Artinya sujud terakhir, setelah itu duduk. Kemudian tasyahud. Setelah tasyahud kemudian salam. Ini pun sama, sujud terakhir yang dimaksud, sujud yang di dalam salam yang dimaksud adalah sujud yang ada dua kali tasyahud. Yaitu sujud untuk sholat maghrib dan sujud untuk sholat isya. Lihat di sini, jika pada dua rakaat berakhir sholat, sama dua rakaat berakhir sholat maksudnya adalah sholat yang dua kali tasyahud. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dijawab seperti itu. Ya, adapun pendapat Imam Ahmad, ini lebih umum yang iftirash, ya. Iftirash. Ini lebih umum di setiap dua rakaat yang beliau mengucapkan tahiyat. Setiap dua rakaat yang beliau mengucapkan tahiyat. Maka ini lebih umum. Maka beliau duduknya dengan cara iftirash. Ya, jika duduk pada dua rakaat. Ini lebih umum. Jadi kita sekarang berbicara mana yang lebih umum. Bisa kita kerjakan. Jika duduk pada dua rakaat yang ada pada dua rakaat, maka beliau duduknya dengan cara iftirash. Jika duduk untuk tasyahud, maka duduknya secara apa? Iftirash. Maka ya, wallahu alam, lebih kuat pendapat Imam Ahmad bahwa duduk yang sholatnya dua rakaat, ya, setelahnya tasyahud seperti subuh, Jumat dan sholat-sholat sunnah lainnya, maka apa? Iftirash. Baik. Kalau ditanya, Ustadz, sholat witir satu rakaat, ini kan dua rakaat, maka jawabannya sama. If, malah jika duduk untuk tasyahud. Jika sholat witir tiga rakaat, Ustaz. Tiga rakaat. Salamnya di akhir, bukan dua rakaat berarti. Tiga rakaat, salamnya di akhir. Maka sama berlaku, jika duduk untuk tasyahud, maka duduknya apa? Paham sekarang? Dengan semua penjelasan ini, tetap kita katakan, siapa yang mengambil pendapat mazhab Imam Syafi'i dan dia lebih puas, lebih tenang hatinya dengan mengambil dalil-dalil yang ada, maka dipersilahkan. Akan tetapi, jika kita dipinta untuk menguatkan salah satunya, maka yang dikuatkan dalam pertemuan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena lebih umum. Lebih apa? Lebih umum. Paham sekarang? Lihat saja kata-katanya. Jika duduk di rakaat terakhir. Rakaat terakhir maksudnya adalah rakaat yang sholat tersebut tiga rakaat atau empat. Dari mana taunya, Ustaz? Dari hadisnya. Coba lihat. Ya, dari hadisnya. Itu kan ada pembedaan. Coba antum baca hadis kita itu, ada pembedaan antara duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Ah, begitu pula yang disebutkan ini. Ya? Ada yang belum paham? Nah. Siapa yang belum paham setelah azan silakan bertanya ya. Demikian. Nah. Nah, ada yang belum paham. Pertanyaan saya, ada yang belum paham. Yang belum paham, angkat tangan. Masalahnya. Satu. Cuma satu orang? Dua. Yang lain paham? Saya tanya ya. Hah? Baik. Saya tanya. Pertanyaannya adalah, apa masalah yang kita bicarakan? Nah, angkat tangan yang menjawab. Nah. Tentang perbedaan duduk tasyahud dan iftirash. Bukan itu pertanyaan yang kita bicarakan. Perbedaan antara sholat dua rakaat. Sedikit lagi. Nah. Apa permasalahan yang kita bicarakan? Nah. Masalah yang kita bicarakan duduk saat tasyahud tatkala sholat dua rakaat. Seperti sholat apa? Subuh, Jumat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Baik. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat apa? Angkat tangan, yang jawab angkat tangan. Selain yang sudah jawab. Nah, maksudnya apa? Duduk yang Imam Syafi'i berpendapat demikian, demikian, demikian, gitu maksudnya. Imam Syafi'i berpendapat jika duduk di rakaat terakhir, duduknya tawaruk posisi. Imam Syafi'i berpendapat jika duduk di rakaat terakhir, duduknya tawaruk. Ada yang menambahkan pendapat Imam Syafi'i? Nah. Ya, Imam Syafi'i berpendapat jika sholat dua rakaat atau tasyahud awal, maka duduknya iftirash. Jika tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk. Ada yang lebih fasih mengatakan pendapat Imam Syafi'i apa? Nah. Untuk sholat yang dua rakaat, duduknya tawarruk. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ingat baik-baik tuh. Dan tujuan saya mengulang-ulang seperti ini, yang tidak mencatat, dicatat. Ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, apa tadi mas, ulangi. Sholat yang dua rakaat, baik yang wajib ataupun sunnah, duduknya tawarruk. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Baik. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad. Apa? Angkat tangan. Nah, kebalikannya. Jangan malu. Ya. Pendapat Imam siapa? Pendapat Imam Ahmad adalah setiap sholat yang dikerjakan dua rakaat, maka duduknya adalah iftirash. Duduknya adalah iftirash. Ini pendapat Imam Ahmad. Setiap sholat yang dikerjakan dua rakaat atau mempunyai satu tasyahud, maka duduknya caranya adalah iftirash. Baik. Dalil yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tinggal baca loh. Tinggal baca. Sampai sini Pak, paham? Sampai sini paham? Enggak, saya bertanya paham belum sampai sini? Selesai. Nanti, pertanyaan nanti Pak. Apa dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Tinggal baca. Nah. Tinggal baca, angkat tangan. Nah. Ayo. Apa dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Nah, tinggal baca, ya Mas. Jika duduk di rakaat yang kedua, duduk di atas kaki kiri. Rakaat yang kedua. Bukan itu dalil kita. Lihat, saya bilang tinggal baca di papan tulis. Nah, angkat tangan. Nah. Jika duduk di rakaat terakhir. Dari mana sisi pendalilan Imam Syafi'i? Kata-kata rakaat terakhir. Duduknya dengan cara tawarruk. Berarti, kata Imam Syafi'i, itu kan terakhir. Ya, pokoknya setiap rakaat yang terakhir, maka duduknya tawarruk. Paham sampai sini? Paham? Baik. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, tinggal baca. Nah. Dalil yang kedua. Nah, Mas. Hingga tatkala sampai sujud yang di dalamnya salam, maka beliau duduknya dengan cara tawarruk. Sisi pendalilannya kata-kata mana? Di dalamnya salam, apa maksudnya? Enggak, yang jawab beliau. Yang lain enggak jawab. karena enggak angkat tangan. Nah. Hah? Yang dimaksud hingga sujud yang setelahnya salam berarti rakaat terakhir. Berarti karena dia rakaat terakhir, kata Imam Syafi'i, ini berarti apa? Setelah duduknya telar. Maka setiap yang sujud setelahnya salam berarti duduknya secara telar. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Nah, siapa yang mau baca? Dalil yang ketiga, yang di papan tulis. Jika pada dua rakaat berakhir sholat. Baik. Kata-kata mana yang jadi dalilnya? Dua rakaat berakhir sholat. Berarti setelahnya salam. Maka kata Imam Syafi'i, setiap yang setelahnya salam berakhir sholat, maka duduknya tawar. Baik. Ini para ikhwah. Pendapat Imam Ahmad. Dalil yang pertama apa? Silakan dibaca. Nah. Silakan dibaca. Ini saya seperti ini biar bisa dimaklumi bersama. Sehingga benar-benar ingat. Nah, angkat tangan. Silakan dibaca. Nah. Di setiap dua rakaat, kata-kata setiap itu menunjukkan kepada keumuman yang apa tadi, setiap dua rakaat yang beliau mengucapkan tahiyat, maka duduknya dengan cara iftirash. Maka setiap yang ada at-tahiyat yang dua rakaat, maka menunjukkan kepada iftirash. Ya. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Ahmad, bahwa duduk salat, duduk tasyahud untuk salat yang dua rakaat. Yang dua rakaat, maka duduknya dengan cara iftirash. Dalil yang kedua, siapa yang ingin baca? Jika duduk pada dua rakaat, maka beliau duduknya dengan cara iftirash. Duduk pada dua rakaat. Ya. Duduk pada dua rakaat, maka duduknya dengan cara iftirash. Baik, yang ketiga. Siapa ingin baca? Nah. Jika duduk untuk tasyahud. Ini jelas sekali nih. Jika duduk untuk tasyahud, maka beliau duduknya dengan cara iftirash. Taib. Pendapat yang lebih kuat pertemuan ini, kita kuatkan pendapat Imam Ahmad. Disebabkan kenapa? Karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Ahmad lebih umum. Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, itu dijelaskan dengan dalil yang lain, bahwa yang dimaksud rakaat terakhir adalah rakaat yang ada dua kali tasyahud. Paham sampai sini? Yang tidak paham tadi mana angkat tangan? Saya paham. Nah, itu kenapa saya tidak jawab? Karena penjelasannya diulang sehingga menjadi paham. Nah, ada yang belum paham? Katakan, ya. Masalah apa? Salat witir. Iya. Kalau kita lihat salat witir, beliau bertanya, salat witir yang tiga rakaat dikerjakan secara langsung, tiga rakaat salam, atau dua rakaat salam, satu rakaat salam. Yang jadi pertanyaan, tiga rakaat salam langsung atau satu rakaat salam langsung? Itu kita ngambil dalilnya yang mana? Hah? Pendapat Imam Ahmad. Yaitu bacanya apa? Jika setiap duduk yang ada tasyahud. Ini lebih umum dalilnya. Maka duduknya dengan cara iftirash. Paham sekarang? Tetapi sekali lagi, ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Khilafiyah artinya memang dari dulu terjadi perbedaan pendapat. Ijtihadiyah artinya memang para ulama mengeluarkan usaha untuk mencari mana yang paling kuat. Dan sikap kita kalau terjadi khilafiyah ijtihadiyah, maka berlapang dadalah dengan pendapat yang lain. Kita boleh menguatkan, ini pendapat yang kita kuatkan, pendapat yang lain lemah, boleh. Tetapi untuk menyesatkan, tidak. Untuk menyesatkan, apalagi sampai membid'ahkan, tidak. Ini bisa dipahami ini para ikhwah, dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kita masuk sekarang kepada, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau tidak, saya lanjut ke hadis yang lain. Ada pertanyaan kertas-kertas atau langsung? Silakan. Nah. Hadisnya dari mana? Ya, bagus. Saya sebutkan dalil-dalil yang ini. Ya, sebut, tulis riwayat-riwayat siapa. Dalil Imam Asy-Syafi'i, ini riwayat Bukhari yang kita baca sekarang. Yang pertama ini dalil Imam Syafi'i, yang pertama riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalil Imam Syafi'i yang kedua riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, dan hadisnya sahih, semuanya sahih. Dan riwayat yang ketiga atau dalil yang ketiga ini dibawakan oleh Imam Syafi'i adalah riwayat Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah riwayat Imam An-Nasa'i. Taib. Dalil yang dibawakan oleh Imam Ahmad, mau dituliskan bahasa Arabnya? Enggak perlu ya kayaknya. Ya. Karena sedikit yang paham. Saya sebutkan saja, wa kana yaqulu fi kulli raq'ataini tahiyyah. Adalah beliau mengucapkan setiap tahiyat pada mengucapkan tahiyat pada setiap dua rakaat. Mengucapkan tahiyat pada setiap dua rakaat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Lebih kuat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang disebutkan dalil Imam Ahmad yang kedua, jika duduk pada dua rakaat. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Jika duduk pada dua rakaat. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu tatkala beliau duduk untuk bertasyahud. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tatkala beliau duduk untuk bertasyahud, maka beliau iftirash duduknya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah. Saya baca pertanyaan yang lain. Mengucapkan takbiratul ihram, apakah boleh di dalam hati? Maka jawabannya tidak boleh. Takbiratul ihram diucapkan dengan lisan. Jika diucapkan dengan hati, maka dikhawatirkan dia belum bertakbiratul ihram dan dikhawatirkan tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Takbiratul ihram adalah apa? Rukun. Wallahu a'lam. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Iza kumta ila salati fa'asbighul wudu thumma staqbilil qiblah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudu kalian, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Dan bertakbirlah ucapan dengan lisan. Ya, kabbir. Begitu juga hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir, menunjukkan bahwa bertakbir dengan suara, dengan ucapan lisan, tidak cukup dengan hati. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui, sebagian ulama yang bermadzhab Hanabilah mengartikan fa'idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makana, dengan kembali ke posisi semula seperti sebelumnya, dengan bersedekap. Apakah keduanya bisa dipraktekkan bergantian di sholat yang berbeda? Pendapat mana yang lebih kuat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Maksud dari pertanyaan ini adalah, apabila seseorang ruku, apabila seseorang ruku, maka dia berdiri sampai ya'uda kulla faqar, sampai kembali setiap tulangnya. Kembali setiap tulang. Nah, ada yang berpendapat i'tidal yang namanya kembali setiap sendi-sendi tulangnya seperti ini. Ada yang berpendapat kembali setiap tulangnya kepada keadaan sebelum ruku. Keadaan sebelum ruku bagaimana? Bersedekap. Di sini letak terjadi perbedaan pendapatnya. Paham? Terjadinya perbedaan pendapatnya, paham? Paham. Apa maksudnya? Ya, ada lagi yang bisa menjelaskan apa maksud apa maksud perbedaan pendapatnya, atau dari mana sisi perbedaan pendapatnya? Nah, angkat tangan. Dari kata-kata hatta ya'uda kulla faqarin makana, sampai kembali sendi-sendi tulang ke tempatnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, yang pertama, yang dimaksud dengan kembali ke posisi. Kembali seperti sebelum rukuk berarti apa? Paham sampai sini? Baik. Ini kita harus tahu dulu titik permasalahannya, ya, yang disebut oleh para ulama fikih tahrir mahallun niza, yaitu penetapan tempat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya di situ. Yang pertama mengatakan yang dimaksud kembali tulang ke tempatnya seperti ini, manusia seperti ini. Yang kedua mengatakan kembali ke tempat semula, yaitu sebelum ruku. Maka jawab yang bertanya, bolehkah dalam sholat kita mengerjakan kadang seperti ini, kadang seperti ini? Sholatnya berbeda. Atau di dalam satu sholat kita berbeda-beda. Rakaat pertama seperti ini, rakaat kedua seperti ini, bolehkah? Maka jawabannya, yang pertama, kita harus menguatkan salah satu dari dua pendapat ini. Maka, wallahu a'lam, belum ada dalil rinci, tegas, bahwa yang dimaksud dengan sampai kembali tulang, sendi tulang, seperti semula pada tempatnya, belum ada dalil bersedekap kembali. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sangat rinci menjelaskan hadis-hadis tentang sifat sholat. Begitu juga sahabat. Kalau seandainya setelah ruku ketika i'tidal kembali bersedekap, niscaya akan disebutkan. Niscaya akan disebutkan. Karena bayangkan bergeraknya jenggot beliau ketika antara takbiratul ihram, Allahu Akbar, antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, itu beliau bergerak seperti nanti dalam doa istiftah ininya bergerak. Itu diriwayatkan. Bagaimana gerakan yang begini setelah ruku bersedekap seperti ini belum diriwayatkan. Paham ini para ikhwah? Maka lebih condong kepada pendapat bahwa hatta ya'uda kulla faqarin makana, sampai setiap sendi tulang kembali ke tempatnya, yaitu seperti biasa berdiri dari awalnya. Sudah dipahami ini? Nah. Lalu yang bertanya tadi bagaimana? Ustaz, boleh enggak mengambil pendapat kedua-duanya? Maka jawabannya lebih baik dikuatkan salah satunya dan dikerjakan salah satunya. Wallahu a'lam. Boleh tidak Ustaz? Masih anu apa bahasa Banjarnya? Hah? Hah? Bakaras? Maka jawabannya, kalau seandainya Anda menguatkan salah satunya lebih utama. Untuk masbuk, ketika imam duduk tasyahud akhir, yaitu tawarruk, apakah masbuk mengikuti duduk tawarruk atau duduk iftirash? Nah, ini masalah. Ya. Masbuk mengikuti duduk iftirash, mengikuti duduk tawarruknya imam atau duduk iftirash? Mengikuti duduk tawarruknya imam. Kalau seandainya itu sholatnya sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Kalau seandainya sholatnya yang 2 rakaat, berarti tetap iftirash. Karena kita mengambil pendapat yang tadi sholat 2 rakaat duduknya secara iftirash. Ala kullin, yang penting permasalahannya adalah masbuk ketika duduk tasyahud akhir bersama imam, imamnya duduk tawarruk, si masbuk ini duduknya dengan cara apa? Itu yang jadi masalah. Si masbuk ini duduknya dengan cara apa? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Si masbuk duduknya dengan cara tawarruk jika rakaatnya dia hampir sempurna. Contoh, masbuk serakaat, tapi rakaatnya pun dia masuk ketika sudah ruku. Paham maksud saya? Masbuk datang, nih makmum datang, masbuk imamnya ruku. Sidin hendak takbir, ah ruku am. Ya, ruku'am. Itu rakaat pertama. Maka dia seperti, sebenarnya seperti sholat yang dari awal sempurna, cuma ketinggalan rakaat. Maka pada saat itu dia duduk dengan tawarruk. Duduk dengan tawarruk. Akan tetapi kalau seandainya benar-benar ketinggalan rakaat satu penuh, ya, maka duduknya iftirash, menunjukkan bahwa dia belum selesai sholat. Bisa dipahami ini? Nah, wallahu a'lam. Apakah sah sholat dengan masbuk ketika bersamaan dengan siapa yang nanya ini? Tulisannya enggak jelas. Nah. Enggak, jangan takut. Siapa yang nanya? Bacanya. Diperbaiki kalau anu. Hukum mematikan handphone yang berada dalam tas ketika sholat bolehkah? Bahkan jawabannya bukan hanya sekedar boleh, terkadang wajib. Di dalam tas loh. Saya katakan terkadang wajib. Kenapa? Karena kadang-kadang yang berbunyi ringtone-nya adalah dangdut koplo. Maka ini mengganggu. maka bergerak untuk sebuah maslahat boleh. Ya, daripada satu masjid terganggu. Pernah sekali Imam Abdurrahman As-Sudais, ketua ta'mir dua masjid suci, ya, ketua pengelola dua masjid suci, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Beliau setelah sholat, beliau berbicara. Jarang-jarang imam Masjidil Haram berbicara. Setelah sholat, beliau berbicara. Beliau mengatakan, saya selama hidup, baik di rumah ataupun di luar rumah, tidak pernah mendengar musik. Tetapi sangat disayangkan, di Baitullah saya mendengar musik. Maka ini wajib dimatikan, karena mengganggu. Dan sebelumnya harus ambil tindakan preventif, ganti ringtone-nya dengan yang sewajarnya. Ya, ini wallahu a'lam. Artinya hukum mematikan handphone yang berada dalam tas ketika sholat bolehkah? Kalau ditanya boleh, ya boleh. Bahkan terkadang bisa menjadi apa? Wajib. Hukum membalikan tangan kiri dan kanan ketika salam, apakah ada dalilnya? Ini termasuk bid'ah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika salam, misalkan tahiyat begini kan, tahiyat, kemudian salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Habis itu begini. Ya, ini belum ada dalil dan ini terlarang dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sujud, apakah mata ditutup atau tetap dibuka? Belum ada dalil saat sujud mata ditutup atau dibuka. Akan tetapi, apa yang dia sanggup lakukan, maka dia lakukan. Belum ada dalil sholat dengan mata tertutup, lebih khusyuk. Enggak ada. Nabi Muhammad SAW sholat, di dalam sholatnya beliau melihat tempat sujud. Baik itu ketika berdiri, ruku, i'tidal, atau duduk, tasyahud, atau sujud. Wallahu a'lam. Apakah sunnah meletakkan tangan di atas dada atau bersedekap kembali setelah ruku? Ini sudah tadi. Mohon dibacakan awal matan dalil Imam Ahmad yang kedua dan yang ketiga. Saya bacakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil dari Imam Ahmad, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat wa kana yaqulu fi kulli raq'ataini at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap dua rakaat dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu duduk iftirash. Dari hadis Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fir raq'ataini iftarasha yusra wa nasaba al-yumna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada dua rakaat, beliau menghamparkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis yang ketiga, hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fis shalah iftarasha rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna. Ya afwan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam salat, beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dalam riwayat yang lain, falamma jalasa ya'ni litashahud. Maka tatkala beliau duduk untuk tasyahud, beliau iftarasha rijlahu al-yusra wa wada'a yadahu al-yusra ya'ni ala fakhidhi al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk dengan cara iftirash. Itu lengkap sudah. Puas kelolah. Bagaimana batasan mengenai bacaan takbir, fatihah, tahiyat, salawat, dan salam? Apakah harus terdengar atau tidak mengapa tidak terdengar? Maka jawabannya, batasannya adalah dibaca. dan jangan sampai mengganggu orang yang lain di samping kanan kirinya. Dibaca batasannya. Ya, terlalu berdesah-desah juga tidak bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Jangan-jangan berdesah-desah nanti mengganggu sholat, ya. Ya, sewajarnya baca, jangan sampai mengganggu batasannya. Wallahu a'lam. Apakah tidak mengapa tidak merapatkan saf pada saat sholat wajib? Maka jawabannya kembali kepada hukum merapatkan saf. Jawabannya adalah, apa hukum merapatkan saf? Merapatkan saf hukumnya adalah disyariatkan dan hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Wajib artinya perintah yang sangat ditekankan. Diancam siksa siapa yang tidak melakukannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, taqarabu. Artinya mendekatlah. Ini asal hukumnya wajib. Karena perintah di situ. Kemudian beliau mengatakan, tarasu. Artinya saling bersejajarlah. Ya, taqarabu, tarasu. Ini hadis-hadis Rasul tatkala beliau jadi imam dan sebelum sholat beliau memerintahkan demikian. Wallahu a'lam. Adakah dalilnya atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan seperti takbiratul ihram setelah ruku? Mengangkat tangan ada 4 keadaan. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, mau ruku. Yang ketiga, setelah ruku. Ya. Perhatikan. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian baca Al-Fatihah surat. Kemudian setelah itu mau ruku, Allahu akbar. Ada? Kemudian bangun dari ruku. Allah, sami Allah liman hamidah. Maka kalau setelah ruku ada dalilnya. Kemudian yang keempat adalah setelah tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal, berdiri, maka Allahu Akbar. Paham ini? Ya. Yang terjadi dan mungkin belum banyak yang tahu adalah mengangkat tangan setelah rakaat pertama. Mengangkat tangan setelah rakaat pertama. Jadi rakaat pertama sujud, kemudian Allahu Akbar. Ada yang mengangkat tangannya ketika duduk tasyahud, duduk istirahah namanya. Ada yang mengangkat tangan ketika setelah berdiri. Jadi rakaat pertama dikerjakan, sujud di rakaat pertama, yang kedua kemudian bangun dia. Ya, bangun otomatis dia ingin duduk istirahat. Nanti akan ada penjelasan duduk istirahat. Nah, pas tatkala duduk istirahat itu dia angkat tangan. Begini caranya. Ini tasyahud, ini sujud yang kedua pada rakaat pertama. Baik. Kemudian dia bangun. Nah, ini duduk istirahat sebelum dia bangun rakaat kedua. Dia bangun, kemudian dia ngangkat tangan. Allahu Akbar. Baru dia bangun. Paham ini? Ini ada sunnahnya. Ada lagi yang ini tasyahud, ini sujud pertama, rakaat pertama. Kemudian dia bangun, kemudian dia ngangkat tangan. Allahu Akbar. Hah? Ada juga. Ada lagi yang setelah sujud pertama dia Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, kemudian ingin sujud lagi, Allahu Akbar, sujud dia. Juga ada. Maka ini dalil-dalil yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Beberapa mengangkat tangan. Tapi yang paling masyhur empat keadaan tadi. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Mau ruku. Yang ketiga apa? Bangun dari ruku. Yang keempat, bangun setelah tasyahud awal. Tambahan-tambahan yang saya sebutkan tadi, siapa yang masih ingat? Bangun dari rakaat pertama. Ya, setelah rakaat pertama, ingin rakaat kedua, dia mengangkat tangan. Satu. Tambahan yang lain, bangun dari sujud pertama. Yang kedua tambahannya, mau sujud yang kedua. Nah, itu dia. Jadi saya ceritakan seperti ini agar tidak heran orang melihat kalau melihat orang yang seperti itu nantinya. Apakah sah sholat dengan masbuk ketika bersamaan dengan imam mengucapkan salam yang pertama? Jika tidak, perlukah diqadha? Apakah sah sholat dengan masbuk ketika bersamaan dengan imam mengucapkan salam yang pertama? Jika tidak, perlukah diqadha karena kejadian di sholat maghrib tadi? Maksudnya apa? Waktu datang masuk ke saf pas takbiratul ihram, imam sudah salam pertama. Apakah sah sholatnya atau berjamaah, disebut jamaah seperti itu? Maka jawabannya, selama imam belum salam, maka tetap dinamakan dia sholat berjamaah. Cuma tentunya beda yang dapat takbiratul ihram dengan yang tidak dapat takbiratul ihram. Apalagi yang cuma dapat sebelum salam. Ini terlalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mencintai Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu dijaga oleh Allah. Amin. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi li ajli. Semoga Allah juga mencintai orang yang mencintai saya. Bolehkah mengulangi sholat karena disebabkan kurang yakin dengan imamnya terlalu cepat pada saat sholat? Maka jawabannya, kalau seandainya kekurang yakinan dibangun di atas benar-benar yakin imamnya tidak tuma'ninah, maka wajib diulang sholatnya. Kalau hanya sekedar kurang yakin, maka pada saat itu tidak boleh membatalkan sholatnya dan tetap mengikuti imam dan sholatnya tetap sah. Ya, tetapi tentunya sangat berkurang orang-orang yang sholatnya kurang tuma'ninahnya. Jadi ada tuma'ninah yang lengkap, ada yang kurang tuma'ninahnya, ada yang tanpa tuma'ninah sama sekali. Yang tanpa tuma'ninah sama sekali yaitu yang tidak boleh kita berimaman dengannya karena tidak sah sholatnya. Yang kurang tuma'ninahnya, maka yang lain yang lebih tuma'ninah lebih utama untuk menjadi imam. Saya kemarin di Palembang ketemu kawan, beliau ahli ilmu mazhab lah, mazhab di dalam sholat. Saya bertanya, kenapa sebagian masjid-masjid di Indonesia imamnya, meskipun itu kadang-kadang orang berilmu, ustadz, ulama, kiai mungkin, tetapi sholatnya tetap cepat, sangat cepat bahkan. Ya, tahu hukum tumakninah, tahu, sangat cepat bahkan. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang menarik. Kata beliau, di sebagian literatur mazhab, sholat tumakninah tidak dikerjakan secara sempurna tumakninahnya karena mencari ridho manusia. Dikhawatirkan manusia nanti tidak mau sholat, maka sudah dipercepat saja agar manusia tetap sholat. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Paham ini, para ikhwah? Itu karena mencari apa? Ridha manusia. Dalam artian mencari popularitas, keridhaan manusia. Ini jawaban yang subhanallah luar biasa. Dulu saya dijawab oleh seseorang dengan jawaban lain, yaitu bahwa kenapa sebagian masjid sholatnya cepat? Karena mereka mengamalkan ayat Allah yang berbunyi aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Maka kalau sholatnya lambat, maka nanti zikirnya hilang, mengingat Allahnya hilang, sujudnya terlalu lama, ingat Allahnya hilang. Makanya mereka cepat. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kenapa sholat di sebagian masjid di Indonesia, sholat kaum musliminnya terlalu cepat? Nah, sebelum saya jawab yang ketiga, benar nggak terlalu cepat? Ya, ada ya, betul nggak? Banyak makan. Ya, maka jawabannya adalah mereka mengamalkan hadis Mu'ad bin Jabal. Yang waktu itu Mu'adz bin Jabal mengimami sahabat-sahabatnya di kampungnya sholat isya dengan panjang. Sholatnya panjang, lama. Maka Rasulullah, para sahabatnya, orang kampungnya mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kelakuan Mu'adz bin Jabal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi fitnah, pembuat kericuhan, kegaduhan di tengah masyarakat dengan sholatmu yang panjang dan lama? Ini tiga sebab. Tapi yang aneh luar biasa tadi sebab yang kedua. Sebab yang pertama, mencari popularitas ataupun ridho manusia, agar manusia senang, ya, sehingga mereka tetap sholat di masjid. Itu tujuannya. Tetapi wallahu alam, maka ini perbuatan tidak benar. Ya, tercela. Yang tidak pakai tumakninah dikhawatirkan tidak sah sholatnya, dan yang kurang tumakninahnya juga dikhawatirkan kekurangan pahala dari sholatnya. Wallahu alam. Dari mana batas awal masbuk? Apakah berakhirnya imam membaca Fatihah atau ketika imam bangkit dari ruku? Batasan masbuk dikatakan masbuk dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka raka'atan, man adraka ruku'u, adraka ruku'a, faqad adraka salah." Barang siapa yang mendapati ruku'nya imam, maka dia mendapati sholat imam. Batasannya adalah ruku. Kalau sudah bangun dari ruku, maka berarti dia tidak dapat rakaat tersebut. Ya, dia tidak dapat rakaat tersebut. Ruku batasannya. Ustaz, kalau tengah-tengah kayak apa? Sidin hendak turun, ya Allah, imam naik. Sami Allah. Itu sangkal benar-benar. Maka jawabannya bagaimana? Yang pertama, saya sering katakan, ambil tindakan preventif. Jangan meletakkan diri kita dalam keragu-raguan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang membuatmu ragu kepada yang membuatmu tidak ragu. Maksudnya, kalau memang imamnya kira-kira kita masih di pintu situ, imamnya sudah rukuk lama, jangan buka-buka. Pertama, buka-buka tidak boleh. Yang kedua, ya sudah, namanya terlambat, ya terlambat. Ya, supan catai. Ulun ustadz ha pulang. Ya gimana lagi? Kan orang macam-macam zurufnya, keadaannya. Ya, ada yang anaknya begini, ada yang istrinya begini, ada yang di rumah begini, ada yang begitu dan begini. Ya, tapi saya tidak mengatakan bahwa cari alasan agar kita terlambat masbuk, jangan. Ya, usahakan di awal. Tetapi kalau seandainya ada kawan kita yang terlambat, maka uzur, berikan uzur. Oh, mungkin begini. Kecuali kalau seandainya setiap hari masbuk, maka yang seperti itu dinasihati. Ya, wallahu a'lam. Apakah sholat 4 rakaat dengan 1 tasyahud tetap disyariatkan bertakbir pada awal rakaat ketiga? Karena jika saya tidak salah ingat, ada hadis dengan lafadz fi kulli rakaatain. Mohon maaf jika salah saya ingat. Jika saya salah ingat, Ustaz. Apakah sholat 4 rakaat dengan 1 tasyahud tetap disyariatkan bertakbir pada awal rakaat ketiga? Maksudnya mungkin di rakaat ketiga. Maka jawabannya tetap. Dia kalau seandainya orang yang misalkan mengerjakan 4 rakaat tarawih, ya, meskipun sebagian ulama melemahkan pendapat ini, dan pendapat yang lebih kuat adalah 4 rakaat yang dimaksud, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kalau dia mengerjakan 4 rakaat juga, di rakaat yang ketiga dari 4 rakaat tersebut, apakah bertakbir lagi? Maka jawabannya setiap rakaat dia bertakbir. Bertakbir. Setiap rakaat perpindahan dia bertakbir. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Mengangkat tangan. Maka jawabannya kita hanya mengangkat tangan pada 4 keadaan tadi. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, dan setelah tasyahud awal. Karena tidak ada tasyahud awalnya, maka pada saat itu tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Cara mematikan handphone ketika sholat, apakah ketika gerakan mendekati handphone atau boleh meraih handphone ketika berdiri tegak? Ketika gerakan ruku mungkin maksudnya ini. Mendekati handphone atau boleh meraih handphone ketika berdiri tegak? Yang jelas gini. Bergerak di dalam sholat terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, gerakan yang disyariatkan. Maka ini dikerjakan karena disyariatkan di dalam sholat. Seperti mengangkat tangan ketika takbir. Ini kan gerakan. Mengangkat tangan ketika mau ruku, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Ini satu. Yang kedua, gerakan yang dikerjakan karena diperlukan. Maka ini diperbolehkan untuk dikerjakan. Karena diperlukan. Seperti misalkan, ya, kita sholat, kemudian tapihnya hendak tebululuy. Maka pada saat itu dia bergerak dan diperlukan. Maka ini dikerjakan. Bahkan nanti kapan diperlukan itu sangat mendesak menjadi wajib. Seperti misalkan sudah tebululuy. Ya betul. Ya, maka itu diangkat. Dia harus bergerak. Ya, atau misalkan seperti wanita terbuka kakinya dan dia tidak pakai kaos kaki. Dia hanya memanjangkan mukenanya ataupun jubahnya. Dia tidak pakai kaos kaki. Ternyata ketika sholat terbuka dan tidak wajib pakai kaos kaki, yang penting tertutup kakinya. Ya. Yang penting tertutup kakinya. Saya katakan tidak wajib pakai kaos kaki, betul. Yang penting tertutup kakinya. Ya kan? Ustaz, gimana tertutup kakinya? Ya bisa dengan abaya Anda, dengan gamisan. Yang penting tertutup kakinya. Nah, kalau seandainya dia tidak pakai kaos kaki, dia bersandar penutup kakinya hanya baju kurungnya, long dressnya, baju panjangnya, abayanya. Ternyata ketika dia sujud terbuka, maka waktu itu dia bergerak. Wajib pada saat itu. Karena kalau terlihat kaki, pendapat yang lebih kuat, sholatnya tidak sah, batal. Itu dia. Ya, ini yang kedua, bergerak karena diperlukan. Kadang hukumnya sangat dianjurkan, kadang hukumnya wajib. Yang ketiga, bergerak sedikit tetapi tidak perlu. Maka ini hukumnya makruh. Bergerak sedikit tetapi tidak perlu. Ini hukumnya makruh. Seperti misalkan memain-mainkan jenggot ketika sholat. Ya, mentang-mentang panjang jenggotnya. Ya, ternyata panjang sebutingannya itu ya. Jadi ya. Ini tidak perlu dan bergeraknya sedikit. Ini makruh. Yang keempat, bergerak yang tidak perlu tetapi pergerakannya banyak sehingga seperti terlihat dia sedang tidak sholat. Maka ini haram dan batal sholatnya. Ini haram dan batal sholatnya. Adapun pembatasan tiga kali, maka belum ada dalil. Ya, misalkan menggaruk gatal di pipi. Dua. Ya. Ada lagi yang menghitung lebih sadis lagi. Ya, ini bergerak nih satu ya. Ini bergerak satu nih. Kemudian dua. Ya. Tiga. Sudah ya gitu. Maka ini belum ada dalil. Belum ada dalil. Maka jawabannya masuk mana tadi? Menggaruk tadi. Masuk yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4. Hah? Yang diperlukan boleh berarti. Masuk ke dalam yang diperlukan dan hukumnya apa? Dibolehkan. Bahkan terkadang disunahkan, bahkan terkadang wajib. Ya, tergantung gerakan tersebut sebabnya karena apa. Baik. Kalau biasa orang Arab Saudi pakai surban. Surban. Tahu ya surbannya Arab Saudi itu? Surban dipakai gitu, seperti kerudung kalau di kita. Nah, itu kan mereka sampai wanitanya suka kalau kerudungnya itu atau surbannya itu ada kepalanya seperti itu. Ya. Ada semacam semakin rata kepalanya semakin bagus menurut mereka. Ya, bagus menurut mereka. Dan itu kesukaan orang Arab Saudi, bahkan sampai wanitanya suka melihat orang laki-laki memakai surban seperti itu. Ya. Jadi bahkan ada alat di Arab Saudi itu yang disemprot sehingga kalau disetrikakan itu kainnya surban itu seperti itu. Nah, itu memang ada bahannya. Nah, ada kadang-kadang orang main-main dengan surbannya. Membetulkan dalam sholat, membetulkan. Ya. Kalau kita mungkin tatkala sholat main-main dengan apa? Kopiah. Kemudian lagi gitu. Nah, ini masuk mana coba? Tiga atau keempat? Hah? Tiga. Tapi bisa jadi keempat karena orang kalau lihat si Dini sholat, kan? Bisa jadi empat. Ya, tergantung gerakan yang dia kerjakan. Saya masih belum paham mengenai duduk tawaruk dan iftirah tatkala masbuk. Selama ini saya mengikuti imam duduk karena mengikuti sholat imam. Ya, ini salah satu pendapat bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan dijadikan untuk diikuti. Maka kalau masbuk, dia tetap mengikuti imam. Meskipun dia masbuk. Boleh saja dia berpendapat seperti itu. Tetapi wallahu a'lam, karena sholatnya belum selesai, karena dia masbuk, maka dia duduknya iftiras. Tujuannya apa? Karena duduk sholat iftiras itu lebih ringan, sehingga lebih mudah dia bangun untuk menyempurnakan rakaatnya. Itu dia. Wallahu a'lam. Adapun dalil secara rinci belum ada. Dalil secara rinci belum ada. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan turun ketika mau sujud? Apakah tangan duluan atau lutut duluan? Nanti kita bahas ini. Ya. Dalam sholat dua rakaat subuh, imam duduk tawarruk. Sedang kita menguatkan pendapat Imam Ahmad. Bagaimana duduk kita? Apakah mengikuti imam atau duduk iftiras? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, hadis yang berbunyi, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Itu maksudnya adalah, diikuti imam secara umum. Maksudnya, kalau imam ruku, pian jangan sujud. Nah itu maksudnya. Ruku, ikuti ruku. I'tidal, pian jangan ruku. Sidin i'tidal sekarang. Kalau beliau duduk tasyahud, duduklah tasyahud. Adapun rinciannya, maka tidak pasti kita wajib mengikutinya. Contoh misalkan, imam berpendapat, ya, berpendapat menggerak-gerakkan. Kita mana tahu? Yang di situ kan tidak tahu. Wih, imam apa tuh? Ya kan? Maka yang penting kita duduk tasyahud. Paham ini, Pak Ikhwan? Yang penting kita duduk tasyahud. Ya. Apalagi kalau sananya imamnya asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mencari kawam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bekawan, ini belum ada. Apakah kita mengikuti? Kan enggak. Maka yang diikuti itu keadaan imam secara umum. Bagaimana pada saat kita merapatkan saf tapi di samping saya malah menjauh? Biarkan yang menjauh. Ya. Maksudnya biarkan itu setelah kita nasihati, Pak, silakan. Kalau enggak mau ya sudah. Bukan kewajiban kita. Ya. Lafaz atau bacaan apa saja yang dibaca oleh makmum ketika sholat berjamaah dari takbir sampai salam. Ini satu pengajian. Baik sholat berjamaah bacaan imam yang dikeraskan ataupun tidak. Ya betul, ini satu pengajian. Ya. Kita akan bahas pada pertemuan nanti. Bagaimana mengenai doa istiftah, manakah yang lebih sahih? Hadisnya belum dibaca. Ya, hadisnya belum dibaca. Hadis yang paling sahih yaitu hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa thawbul abyaru min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayai bima ath-thalji wal barad. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Baik. Selesai alhamdulillah kajian kita, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan doa istiftah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com.